Mitra Bisnis, Pedangdut Roma Irama dipanggil Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu terkait ceramah Roma yang diduga berbau SARA dengan mengajak warga Jakarta memilih pemimpin yang seiman dengan mayoritas warga Jakarta. Seperti diketahui, salah satu kandidat dalam Pilkada Jakarta ada yang agamanya bukan agama mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda tentang ini? Sekalipun itu pendapat dia, pandangan dia, cuma itu bisa memang mengandung semacam pengertian atau pengertian yang keliru dalam konteks SARA, ya. Jadi saya kira seharusnya hal semacam itu tidak dikeluarkan lah. Dan sebetulnya di dunia ini kan namanya pemimpin ya mau dari golongan apa, dari agama apa, atau dari ras apapun itu kan sudah bukan satu persoalan. Dalam demokrasi kan begitu selalu. Gitu. Jadi saya kira karena negara kita menganut itu, demokrasi ya seharusnya hal-hal itu dihindari. Tapi apakah kampanye-kampanye yang ada selama ini juga lepas dari unsur SARA, Pak? Ya memang sulit itu, apa nggak terlalu mudah, walaupun pasti ada aturan-aturannya kan, ada aturan-aturan itu, ada aturan-aturan pembatasnya, namun saya kira nggak terlalu mudah itu aturan pembatasnya. Dan kapan dia dianggap sebagai betul-betul sudah merupakan suatu tindakan SARA yang masuk unsur pidana atau dia itu juga nggak gampang. Gitu, karena itu tapi sebaiknya memang dicegah pernyataan-pernyataan yang berbau SARA itu. Karena memang itu tidak mendidik juga buat masyarakat siapapun. Tapi Pak, bagaimana dengan pendapat banyak pihak yang mengatakan isi ceramah itu sah saja dilakukan oleh tokoh agama seperti Roma Irama? Ya, itu kan soal interpretasi, ya kan? Kalau dia bilang lebih baik memilih pemimpin ini, pemimpin mana kan kita nggak tahu juga. Ya, jadi itu soal interpretasi. Jadi saya kira kecuali dia menyebut nama siapa yang akan diusung, itu lain persoalan. Memang bisa jadi masalah mungkin di dalam hukum. Memang kita udah tahu kita heterogen kan. Karena heterogen itu makanya isu-isu SARA itu menjadi potensi untuk diangkat di dalam suatu perhelatan politik. Itu selalu mungkin terjadi untuk itu. Karena itu itulah yang harus dibatasi dengan peraturan hukum. Kalau pembatasannya kan dengan hukum. Kapan itu disebut suara dan kapan itu tidak, dan kapan itu dihukum dan kapan itu tidak. Demikian Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Hendardi. Saya Wendy Lim.